Gendere. Kowe tau neng urepku lebih kencang. Apa? Yeah. Biar aku bebarengan ibarat langit karo rembulan. Cintaku ra bakal ilang. Apa? Yo ma, duko cak bagus sing urip ana ning atiku. Aku ra iso dilalu kamu ra bakal tak tampa. Kaya gedene ngombak segara ning laut kae. Pesisir pasir putih sing tau dadi seksi. Nalika isih urip padha mantep kebarengan. Janji-janji palsumu saiki dadi kenangan. Putih-putih rembulan, padang-padang lintang. Tiada yang lain cintaku untukmu sayang. Ra iso lali udan kimbe sing dadi seksi. Durung sempat tak rabeni janjimu esok dan jami. Kau tahu neng urepku kan sah saiki bubar cerita tresno butuh gawa lunga. Janji jaman semono kowe bakal prasetyo. Aku ra iso lilo sampean madha tresno manut karo wong duo. Golek wedokan liyo ora rasane ati sampean ingkar janji. Lepas ini elohku iki ra iso takoneni. Nang siji dong aku kowe bali marang awak. Bakal tak tunggu sakuat-kuat e atiku. Ra iso lali apa? Durung sempat tak rapeni janjimu esok dan jambi. Terima kasih buat